Jujur saja ku tak mampu. Hilangkan wajahmu di hatiku. Meski malam mengganggu, hilangkan senyummu di mataku. Ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cinta jujur saja ku tak mampu. Tu pergi menjauh carimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu. Aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski cintaku yang meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik. Cheers.